Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Masih di dalam pembahasan tentang menghadap kiblat. Pada malam hari ini kita membahas hadis yang ke-66 dan hadis yang ke-67. Al-hadithu salisu wal-sittun an Abdillah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala bainaman nasu biquba fi salati subahi إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. حديث ke-66 dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya. Ia berkata, ketika orang-orang berada di Quba melaksanakan sholat subuh, jadi ketika orang-orang berada di Masjid Quba ketika melaksanakan sholat subuh, tiba-tiba datanglah seseorang yang mengatakan bahwasannya telah turun kepada Nabi SAW pada malam sebuah ayat Quran, dan Nabi SAW diperintahkan untuk menghadap kiblat atau menghadap Ka'bah. Maka setelah orang itu mengatakan hal yang seperti itu, ya, mereka yang menghadap ke arah Syam, ya, membalikkan, ya, wajah-wajah mereka untuk menghadap Ka'bah. Nah, di dalam hadis ini, ya, dijelaskan, ya, bahwasannya pada pembahasan yang lalu telah dijelaskan bahwasannya Nabi SAW ketika hijrah ke Madinah, kemudian di kota Madinah ini banyak, ya, komunitas orang-orang Yahudi. Nah, termasuk di dalam hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala, ketika itu Nabi SAW dan orang-orang yang beriman diperintahkan untuk menghadap kiblat, dan kiblatnya ini adalah kiblatnya para nabi, nabi terdahulu, yaitu Baitul Maqdis. Nah, Nabi SAW dan para sahabatnya solat menghadap Baitul Maqdis di Madinah, ya, selama 16 bulan atau 17 bulan. Nah, Nabi SAW ketika itu sangat merindukan, ya, untuk merubah kiblat itu menghadap ke Ka'bah al-Musharrafah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, menurunkan satu ayat di dalam surat Al-Baqarah. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram, ya. Nah, di sini yang perlu untuk digarisbawahi adalah fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Di sini adalah perintah untuk menghadapkan wajah ketika salat, ya, menghadap Masjidil Haram, seperti itu. Nah, kemudian, ya, salah seorang sahabat Nabi SAW keluar dari Masjid Quba menuju pinggiran kota Madinah, menuju rumahnya, kemudian menemukan atau mendapatkan, ya, keluarganya itu, ya, belum sampai kepadanya berita tentang, ya, penghapusan kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah. Artinya ketika itu mereka sholat menghadap Baitul Maqdis. Kemudian ya, salah seorang sahabat tersebut memberitakan kepada keluarganya tentang pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Dan telah diturunkan satu ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentang hal tersebut ya. Nah, kemudian ya, karena kefahaman mereka ya, sehingga ketika itu mereka langsung ya membalikkan wajah mereka dari Baitul Maqdis ke kiblat yang pertama kepada kiblat yang kedua, yaitu Ka'bah Al-Musyarrafah. Artinya ketika itu mereka dalam keadaan salat ya, ketika diberitahu bahwasanya Nabi SAW itu telah diperintahkan untuk menghadapkan wajahnya ketika salat menghadap Ka'bah, maka ketika itu mereka langsung ya, merubah posisi dengan menghadap ke arah kiblat. Ya. Nah, dari hadis ini ya disebutkan beberapa hukum. Yang pertama adalah al-kiblatu awalul hijrah kanat ila baitil maqdis summa sarafat ila al-ka'bah atau surifat ila al-ka'bah. Jadi kiblat ya, pada permulaan hijrah Nabi SAW dari Mekah ke Madinah itu masih menghadap Baitul Maqdis. Kemudian ya dirubah ya untuk menghadap ke Ka'bah. Kemudian yang kedua, anna kiblatal muslimina ustuqirat alal Ka'bah al-musyarrafah fal wajibu istiqbal 'ainuha inda musyahadatiha wa istiqbalu jihatuha indal bu'di anha. Nah, kiblatnya kaum muslimin itu telah ditetapkan bahwasannya apalah yang menjadi kiblat adalah Ka'bah al-Musyarrafah. Nah, sehingga apa? Wajib bagi orang yang sholat dan dia melihat ya Ka'bah untuk menghadap persis ke Ka'bah tersebut. Berbeda dengan orang yang posisinya jauh dari Ka'bah atau tidak melihat Ka'bah, maka dicukupkan dengan arahnya saja. Ya. Walaupun mungkin arahnya itu tidak sama persis ya. Mungkin agak menyerong dikit ya ke kiri ataupun ke kanan, itu tidak menjadi permasalahan. Ya, karena nanti ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma bainal masyriqi wal maghrib kiblah." Jadi di antara timur dan barat itu adalah apa? Kiblat. Seperti itu, karena memang ya posisinya ya, kalau mungkin kita bukan timur barat ya, karena posisinya itu pertama ya Mekah itu berada di selatan Madinah, sedangkan Baitul Maqdis itu berada di utara kota Madinah. Nah, sehingga apa ya ukurannya adalah antara timur dan barat seperti itu. Nah, mungkin kalau untuk di kita antara ya utara dan selatan ya seperti itu. Nah, artinya apa? Kalau bagi orang yang memang jauh dan tidak melihat Ka'bah, maka ya dicukupkan dengan arahnya saja. Jadi yang penting arahnya mengarah ke Ka'bah. Jadi tidak sama persis seperti itu. Nah, apalagi sekarang sudah ada satu alat yang memang memudahkan ya untuk mengukur ya arah kiblat dengan sangat tepat seperti itu, justru itu yang mungkin lebih utama seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah anna afdhalul buqa huwa baitullah li'anna al-kiblata uqirrat alayhi wa la yaqirru hadha an-nabiyul azim wa hadhihi al-ummah al-mukhtara ila afdhali asya. Jadi sebaik-baik tempat ya, jadi sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah Baitullah, yaitu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rumah Allah atau Baitullah ini adalah satu kiblat yang sudah ditetapkan ya. Dan ya kiblat itu tidak ditetapkan kecuali bagi nabi yang agung dan juga bagi umat pilihan ini. Dan itu ditetapkan sebagai sebaik-baik tempat. Ya. Nah, sehingga di muka bumi ini memang tidak ada tempat yang paling utama kecuali apa? Baitullah. Nah, berbeda nanti dengan ya orang-orang Syiah. di mana orang-orang Syiah ini menganggap bahwasannya ya Karbala yang terletak di Irak ini sebagai sebaik-baik tempat, bahkan lebih afdal dari Baitullah. Kenapa? Karena di tanah Karbala itu ya syahidnya ya Imam Hussein menurut mereka. Ya, jadi syahidnya Imam Hussein. Ya, karena tanah itu adalah tanah yang menjadi saksi tentang syahidnya Imam Hussein, sehingga apa? Tanah Karbala ini menjadi satu yang paling afdal ya di muka bumi ini. Bahkan lebih mulia daripada apa? Ka'bah. Nah, sehingga biasanya ya mereka ketika sholat ya, maka apa? Tempat sujudnya itu ya dianjurkan ada tanah yang diambil dari tanah Karbala. Jadi lempengan tanah yang itu adalah apa? Lempengan tanah yang diambil dari Karbala. Ya, karena menurut mereka Karbala itu adalah tempat yang paling afdal ya di muka bumi ini, ya. Nah, tetapi apa? Yang benar adalah bahwasanya tidak ada tempat yang paling afdal kecuali apa? Baitullah, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, jawazun naqsi fi syariah. Ya, jadi ya dibolehkannya nasakh di dalam syariat. Jadi di dalam syariat ini ada proses yang disebut dengan nasakh. Nasakh itu artinya apa? Menghapus satu hukum yang telah ditetapkan dengan dalil syar'i dengan hukum lain yang diambil dari Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu contohnya adalah apa? Ya, penasakhan tentang arah kiblat. Pada pertama kali arah kiblat itu menghadap Baitul Maqdis. Nah, kemudian dinasakh dengan ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi ayat ini menasakh ya perintah berkaitan dengan masalah apa? Salat menghadap Baitul Maqdis. Nah, demikian pula contoh yang kedua seperti misalkan ziarah kubur. Pada awalnya ziarah kubur itu dilarang. Ya, sehingga Nabi mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Jadi dulu saya melarang kepada kalian untuk ziarah kubur. Nah, kemudian Nabi SAW itu menghapus larangan itu dengan mengatakan fal'an fazuruha. Maka sekarang apa? Berziarahlah. Ya. Nah, berarti larangan ziarah kubur itu ya telah dihapus dengan perintah untuk berziarah kubur. Seperti itu. Nah, sehingga apa? Nasakh ini atau penghapusan satu hukum ya, ini sesuatu yang berlaku di dalam syariat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha." Ya. Nah, berbeda dengan orang-orang Yahudi ataupun ya yang memiliki pemahaman yang sama dengan mereka di mana mereka mengingkari adanya nasakh. Ya, karena apa? Ya, menurut pandangan mereka nasakh ini sebagai bentuk kekurangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin Allah itu meralat satu hukum katanya. Ya. Nah, jadi meralat satu hukum. Jadi hukum yang sudah ditetapkan itu akan berlaku sampai dengan hari kiamat. Ya. Nanti sehingga apa? Ketika hukum itu diralat itu menunjukkan bahwasanya apa? Ya, kekurangan atau ketidaksempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal apa? Yang namanya nasakh itu memiliki hikmah-hikmah ya, dan itu sesuatu hal yang ya berlaku di dalam syariat seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, anna man istaqbala jihata fis shalah summa tabayyana lahu al-khata asna as-shalah istadara wa lam yaqta'ha wa ma madha min salatihi sahihun. Nah, jadi orang yang menghadap satu arah ya, menghadap kiblat atau menghadap satu arah di dalam salat, kemudian ya setelah ketika dalam pelaksanaan salat itu ya ada orang yang memberitahu kepadanya bahwasanya arah sholatnya itu apa? Salah. Ya. Nah, maka apa? Ketika itu dia segera untuk membalikkan ya wajahnya dan tidak membatalkan sholatnya. Dan sholat yang telah dilakukan dengan arah yang salah itu, maka sholatnya tetap sah. Ya. Artinya apa? Ketika kita dalam pada satu tempat, misalkan kita tidak tahu arah kiblat, kemudian kita beristihad di situ, ya arah kiblat ini misalkan ke arah sini. Nah, ketika kita dalam di tengah-tengah sholat, kemudian ada orang yang memberitahu bahwasanya arah sholat kita itu salah. Nah, maka apa? Ketika itu segeralah untuk membalikkan, ya, membalikkan arah dan melanjutkan sholat, kemudian tidak membatalkan. Ya. Nah, berbeda nanti seandainya kita mengetahui arah kiblat itu setelah sholat. Ya, misalkan apa? Kita sholat ke satu arah, setelah selesai, ya ternyata ada yang memberitahu bahwasanya arah sholat kita salah. Nah, maka ketika itu pun, ya sholatnya tetap tidak diulang dan sholatnya tetap sah seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang keenam, annal hukma la yalzam al mukallaf illa ba'da bulughihi. Ya, fa innal kiblata huwilat fa ba'da at-tahwil wa qabla an yablugha ahlu Quba al-khabar. Sallu ila baitil maqdis fa lam yu'idu salatahum. Ya. Nah, jadi satu hukum, ya, tidaklah menjadi wajib bagi seorang mukallaf, orang yang dibebani ibadah, kecuali hukum itu telah sampai kepadanya. Jadi betul-betul dia sudah mengetahui, memahami hukum tersebut. Ya. Nah, maka apa? Ketika kiblat itu dirubah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah al-Musharrafah, ya. Nah, kemudian setelah perubahan itu, ya, maka apa? Orang-orang yang berada di Masjid Quba ketika itu belum mengetahuinya. Ya, artinya apa? Mereka masih sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, maka apa? Ketika datang berita bahwasannya Nabi SAW itu telah mendapat perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk merubah arah kiblat, maka mereka ketika itu tidak, ya, mengulangi sholatnya. Ya, jadi tidak mengulangi sholatnya seperti itu. Nah, kemudian yang ketujuh, anna khabar al-wahid as-siqatu idha haffat bihi qara'inul qabul yatasaddaq wa ya'mal bihi wa in abtala ma huwa mutaqarrar bi tariqil ilmi. Ya. Jadi berita yang dibawa oleh satu orang yang terpercaya, kalau dibarengi dengan, ya, indikator-indikator diterimanya satu berita, maka itu harus diyakini dan diamalkan. Ya. Nah, berbeda kalau itu dibatalkan dengan satu berita ataupun dalil yang ditetapkan melalui, ya, penetapan secara ilmu seperti itu. Ya. Nah, sehingga apa? Ini menunjukkan bahwasannya apa? Berita satu orang berkaitan dengan din, ya, maka selama itu adalah berita yang berasal dari orang yang terpercaya dan ada indikasi-indikasi diterimanya berita tersebut, maka apa? Hal ini harus diterima dan diamalkan. Nah, maka apa? Ketika para sahabat itu sedang sholat subuh di Masjid Quba, kemudian datang seorang sahabat yang memberitakan bahwasannya apa? Nabi SAW ketika itu apa? Telah menerima perintah untuk menghadap ke Ka'bah al-Musharrafah ketika melakukan sholat. Nah, ketika itu orang-orang yang sholat di Masjid Quba langsung apa? Mereka, ya, membalikkan, ya, badan dan wajah mereka ke arah Ka'bah dan tidak mengulangi sholatnya. Nah, kemudian yang kedelapan, wa fihi annal amala walau katsiran fis shalah idza kana limaslahatiha masyru'un. Di dalam hadis ini dijelaskan bahwasannya ya, perbuatan walaupun itu atau gerakan walaupun banyak di dalam salat, jika itu mengandung kemaslahatan untuk salat itu sendiri, maka hal ini disyariatkan. Nah, artinya apa? Ketika itu ya, para sahabat sedang salat subuh menghadap Baitul Maqdis. Kemudian ketika diberitahu bahwasanya Nabi itu mendapatkan perintah untuk salat menghadap Ka'bah, maka apa? Serta-merta mereka langsung membalikkan apa? Badan dan wajah mereka. Berarti mereka melakukan gerakan di dalam salat. Nah, gerakan ini tentu gerakan yang tidak sedikit, tapi gerakan yang banyak. Nah, maka apa? Karena hal ini dilakukan untuk kemaslahatan salat, maka hal ini disyariatkan. Ya. Nah, kita ambil contoh yang lain, misalkan apa? Ketika Nabi SAW itu salat, kemudian apa? Ya, istrinya mengetuk pintu, kemudian apa? Nabi SAW tidak membatalkan salatnya, tetapi apa? Justru membukakan pintu, kemudian langsung melanjutkan sholatnya. Nah, berarti apa? Melakukan gerakan yang lebih dari tiga kali. Tetapi apa? Hal itu dilakukan karena untuk kemaslahatan di dalam sholat. Nah, jadi apa? Kalau itu untuk kemaslahatan sholat, walaupun lebih dari tiga kali, maka gerakan itu tetap diperbolehkan. Nah, yang tidak boleh adalah apa? Ketika melakukan gerakan tetapi tidak ada tujuan ataupun untuk kemaslahatan salat. Ya, artinya apa? Ketika misalkan Nabi SAW itu sedang salat, ada yang mengetuk pintunya, istrinya mengetuk pintunya, ya. Nah, ketika itu justru apa? Nabi itu segera untuk membukakan pintu supaya apa? Untuk menjaga apa? Kehusyuan. Ya, karena kalau misalkan dia sedang sholat kemudian ya istrinya tetap mengetuk pintu, justru apa? Itu akan mengganggu apa? Kehusyuan di dalam sholat. Nah, sehingga akhirnya apa? Nabi SAW itu membukakan pintunya, langsung melanjutkan sholat kembali. Yang penting tidak berkata-kata. Ya, jadi kalau bergerak boleh, yang penting tidak berkata-kata. Ya. Nah, kalau berkata, maka apa? Hal itulah nanti yang akan membatalkan sholatnya. Ya. Nah, misalkan juga apa? Ketika misalkan kita sholat, kemudian ada binatang yang akan mengganggu kita. Ya, misalkan seperti ular atau apa. Ya. Maka apa? Ketika itu kita boleh untuk mengusir terlebih dahulu. Yang penting apa? Tidak berkata-kata. Ya, karena berkata-kata nanti itu akan apa? Membatalkan sholat. Jadi kalau bergerak boleh, ya, yang penting tidak berkata-kata. Ya. Nah, kemudian ya, yang kesembilan, wa fihi dalilun ala qabuli khabaril hatif wal lasilqi fi dukhuli syahri ramadhan au khurujihi. Nah, jadi apa? Dalam hadis ini pun ada dalil tentang diterimanya pengkabaran, ya, orang yang melihat hilal melalui hatif. Hatif itu artinya telepon. Atau apa? Al-lasilki. Lasilki itu artinya apa ya? Alat komunikasi yang tidak menggunakan kabel. Ya. Ya, kalau kita mungkin sekarang apa? Ya, HP ataupun lain sebagainya. Ketika apa? Tentang masuknya bulan Ramadan ataupun masuknya satu Syawal. Ya, jadi kalau ada orang misalkan di pinggir laut seperti itu, kemudian dia melihat hilal, kemudian dia memberitakan melalui telepon, ya, seperti itu, atau melalui HP dan lain sebagainya, maka apa? Ya, kabar ini, ya, ataupun ya berita ini tentu boleh untuk diterima, ya. Nah, demikian pula dengan berita-berita yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i. Ya. Walaupun apa? Itu disampaikan oleh satu orang. Ya, walaupun itu disampaikan oleh satu orang, seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang ke-10 disebutkan di sini perkataan Imam At-Tahawi, fil haditsi dalilun ala anna man lam ya'lam bi fardillahi ta'ala wa lam tablughu da'wa wal fardhu ghairul lazimu lahu wal hujjah ghairu qa'imatun alayhi. Ya. Jadi Imam Tahawi mengatakan di dalam hadis ini ada dalil bahwasannya orang yang tidak mengetahui ya, satu kewajiban yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala dan belum sampai kepadanya dakwah, maka kewajiban itu adalah sesuatu yang tidak wajib bagi dirinya. Ya, dan hujjah belumlah tegak atas dirinya. Jadi kalau misalkan orang belum tahu tentang satu kewajiban, ya artinya belum sampai dakwah kepadanya tentang satu kewajiban, maka apa? Ketika itu dia tidak wajib dan ketika itu hujjah belumlah tegak. Ya. Misalkan orang-orang yang berada di pedalaman. Ya, tidak ada orang yang berdakwah ke sana misalkan. Dia tidak tahu kewajiban tentang masalah sholat ataupun kewajiban-kewajiban yang lainnya. Nah, maka apa? Dalam kondisi seperti itu dia tidak berdosa. Kenapa? Karena dakwah belumlah apa? Sampai kepada diri mereka. Nah, berbeda kalau misalkan sudah ada orang yang mendakwahi ke sana, ya, tetapi mereka tetap di dalam keyakinannya, maka apa? Nah, maka ketika itu mereka berdosa karena meninggalkan apa yang telah diwajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga apa? Ya, ini menunjukkan bahwasannya sampainya dakwah itu menjadi satu hujjah bahwasannya kewajiban itu harus untuk dilakukan. Nah, cuman masalahnya ya, seperti di kita ini sebetulnya ya banyak orang yang belum tahu atau banyak orang yang tidak tahu tentang masalah-masalah agama. Walaupun apa, banyak sekali wasilah-wasilah yang bisa dilakukan untuk bisa mendapatkan ya, pemahaman ataupun ilmu agama. Nah, maka dalam kondisi seperti ini, ya itu tidak berlaku. Ya, bahwasannya apa? Dia mengatakan, oh saya tidak tahu. Kenapa kok melakukan ini? Oh saya tidak tahu. Nah, tidak berlaku baginya. Kenapa? Kan dalam kondisi di mana ya, orang tersebut memungkinkan untuk apa? Mempelajari agama. Dan dakwah juga sudah ada di tempat tersebut. Nah, sehingga tidak boleh beralasan saya tidak tahu. Ya. Ketika apa? Dia meninggalkan satu hal yang diwajibkan ataupun melanggar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti itu. Nah, kemudian hadis yang ke-67. Ana Anas bin Sirin qala istaqbalna Anasan radhiyallahu anhu hina qadima min Syam falaqinahu bi ayni at-tamri faraaitu yusalli ala himarin wajhu min dhal janibi ya'ni an yasari al-qiblah faqultu ra'aytuka tusalli li ghairi al-qiblah فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. Ya. Dari Anas bin Sirin, ia berkata, kami menyambut Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika dia datang dari negeri Syam. Kami menyambutnya atau menemuinya di satu tempat yang bernama Ainut Tamr. Kemudian aku melihat dia sholat di atas keledainya dan wajahnya ya itu tidak menghadap kiblat, ya artinya berada di sisi kiri dari kiblat. Maka aku berkata kepadanya, saya melihatmu sholat tanpa menghadap kiblat. Maka ia mengatakan, seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW melakukan hal ini, maka aku pun tidak melakukannya. Nah, dalam hadis ini disebutkan oleh seorang tabi'in yang bernama Anas bin Sirin. Nah, Anas bin Sirin ini adalah saudara dari imam besar, termasuk juga tabi'in yang terkenal, yaitu Muhammad bin Sirin. Ya. Nah, kemudian dijelaskan di hadis ini, ya, ketika Anas bin Sirin ini bertemu dengan Anas bin Malik, di satu tempat yang bernama Ainut Tamar. Nah, Ainut Tamar ini adalah satu tempat yang berbatasan dengan negeri Irak di sebelah barat, dan tempat itu banyak menghasilkan tamar ataupun kurma, sehingga disebut dengan Ainut Tamar. Ya. Nah, dalam hadis ini dijelaskan ketika Anas bin Malik itu datang dari negeri Syam, karena kemuliaan dan kedudukan serta keluasan ilmunya, maka penduduk Syam ketika itu menyambutnya. Nah, kemudian rawi di sini yaitu Anas bin Sirin adalah salah satu orang yang menyambut Anas bin Malik ketika datang ke Syam. Kemudian dia melihat sedang melakukan sholat di atas keledainya, tetapi tidak menghadap ke kiblat. Kemudian ia bertanya kepadanya, dan Anas bin Malik memberitakan atau menceritakannya bahwasanya ia melihat Nabi SAW melakukan hal seperti itu. Seandainya dia tidak melihatnya, tentu dia tidak akan melakukannya. Nah, dari hadis ini dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah al-hadisu lam yubayyin salata Anasin hadhihi afardun hiya am naflun. Jadi hadis ini tidak menjelaskan salat apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik ketika dia berada di atas himar ataupun keledai. Apakah salat fardu, apakah salat sunnah? Tetapi wa minal ma'lum, sesuatu yang sudah diketahui bahwasanya yang dilakukan oleh Anas bin Malik adalah salat sunnah, karena apa? Ini diambil dari perbuatan Nabi SAW yang dilihat oleh Anas bin Malik dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, kiblat orang yang sholat di atas tunggangan, maka apa? Kemana saja arah dari tunggangan tersebut. Jadi tidak ada kiblatnya. Jadi kemana saja tunggangan itu mengarah, maka itulah kiblat bagi orang yang melakukan sholat sunnah di atas tunggangan. Kemudian yang ketiga adalah jawazu sholatun nafilah ala rahila fis safar walau himaran. Jadi dibolehkan melakukan sholat sunnah di atas tunggangan ketika dalam perjalanan, walaupun itu dengan menggunakan himar ataupun keledai seperti itu. Nah, dengan demikian selesai sudah pembahasan kita tentang masalah istiqbalul kiblah, menghadap kiblah, yang kita bahas sekitar 3 hadis. Mudah-mudahan ini bisa memberikan tambahan wawasan kepada kita di dalam masalah hukum-hukum tentang menghadap kiblah. Wassallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhdawana. Alhamdulillahirabbil alamin.